waktu lewat, ya kan? Ada kotak amal lewat, dia kan zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tahu-tahu pas kotak amal itu datang, dia ngomong, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pas sudah lewat baru alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itulah contoh orang kalau nggak mau amal. Kayak begitu tuh, aduh. Gak benar ya Bu ya? Jadi mari sama-sama kita mencintai anak yatim. Bu! Bu! Bu! Insya Allah boleh aja minggu depan ini saya mau ceramah di Ambon. Doain ya? Ya! Doain ya? Ya! Doain ya? Ya itu juga warna undang. Kalau nggak ada, ya saya miskin. Artinya, yang ke-1, tahukah kamu orang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghambit anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi mari sama-sama kita mencintai anak yatim. Karena kalau kita mencintai anak yatim, kita dapat pahala seperti Rasulullah SAW. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Maafin saya kalau saya agak-agak kurang bagus ceramahnya. Nah, saya masih belajar. Cuma disundur saya aja. Ya, maafin ya. Ya. Sudah, saya lanjutin lagi. Nah, agak lanjutin lagi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.